Ha kitabnya mulain dalam bentuk pada saat yang mulain ma'al muhafadah dengan memperhatikan dengan menjaga al-nawafil ratibah salah satu nafilah yang ratib sabduha dan juga salat tahiyatul masjid dan fikir-fikir yang maksur atau kita yang sahih berkaul dan berdoa ketika tidur, ketika bangun tidur setelah sholat fardu, wajah hari dan di waktu sahur menjelang subuh ma'an nazar dengan membaca buku-buku fi ilmi nafi tentang ilmu yang bermanfaat istighal diri dan menyibukkan diri dengannya mukhlisanillah secara ya ikhlas karena Allah, dengan ikhlas karena Allah ditambah amar ma'ruf dan nahi mungkar wa irsyadil jahil membimbing orang yang tidak tahu memahamkannya tentang agama wajadil fasik dan menasihati orang yang fasik dan semacamnya ma'a ditambah ada irsyaid melaksanakan sholat fardu di jama'atin dengan berjama'ah dikhususin dengan kekhusyuan dan tuma'ninah wa kisarin wa imanin dengan keimanan dan penghinaan diri ma'a ada'i wajib ditambah menunaikan hal-hal yang wajib yang lain wajibnya berkabair dan dia bisa besar untuk banyak doa, beristighfar, bersedekah, silaturahim, tawaduk, ikhlas dalam itu semua dan subulun azim jazim, sungguh kesibukan yang besar dan besar dan sungguh itu adalah kedudukan ashabul yamin dan kedudukan wali Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Fa inna sa'ira dzalika matlubun karena semua itu semua adalah matlubun amal-amal yang diperintahkan. Ini cuma ini baru kedudukan ashabul yamin. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu ada dua golongan yang golongan al-muqarrabun dan golongan yang di bawahnya disebut ashabul yamin. Ini katakan wala maqamu ashabul yamin. Ini maqam ashabul yamin. Inilah amalnya ashabul yamin. Maqam muqarrabun tentu lebih lagi. Fama tasaghala al-abdu, maka kapan saja seorang itu menyibukkan diri dengan khatam Quran setiap hari, maka sungguh dia telah menyelidiki agama yang hanif ini, asamhan yang lapang. Wala yanhad dan tidak bangkit melaksanakan di aksara madhab karena mayoritas yang telah kami sebutkan, amal-amal yang kami sebutkan. Wala tasad tetap para mayat lumbutan tidak merenungi apa yang dia baca. Kalau satu hari kok kata. Karena itu Hazrat Sayyid Al-Abid, seorang tokoh itu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Al-Abid yang gemar beribadah, as-sahib yang merupakan sahabat Nabi, karena yakulu berkata lama syakha ketika telah menjadi tua laitani kafiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai dulu aku mau menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini minta pada Nabi untuk dibolehkan puasa, akhirnya puasanya apa? Dari puasanya puasa Daud. Baca Qurannya seminggu kata. Namun itu semua akhirnya di pas waktu tua beliau agak menyesal. Nah, kami kafir turun serta Rasulullah SAW. Karena amal yang baik itu amal yang kontinu. Kalau beliau hentikan amalnya yang sejak dulu karena usia tua akhirnya enggak kuat puasa Daud, maka putus sudah satu amal yang sudah dijalani bertahun-tahun. kalau mau tetap terus diteruskan, kondisi fisik sudah kurang memungkinkan. Maka akhirnya beliau mengatakan laisani qabil tu ruh serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Bukhari. Demikian juga qala lahu alaihi salam Rasulullah sallallahu berkata kepada beliau di suami dalam masalah puasa. Wa man zala yunaqisuhu, dan tidak henti Nabi SAW menguranginya. Katakal akhirnya Nabi SAW berkata kepada beliau, Adrib Na'amul Mul'ad itu, Suryaman wa asfir yauman, puasalah sehari dan tidaklah sangat, dan berbukalah sehari. Sawma Afi Dawud AS, itulah puasanya saudaraku Dawud AS. Batas dan terdapat yang sahih yang Nabi SAW mengatakan afdalus siyami, puasa yang paling utama adalah siyamu Dawud, puasanya Dawud. Dan Nabi SAW melarang siyamu Jumri, puasa jahat, puasa terus kalau setiap hari puasa. Wa amara, dan Nabi SAW memerintahkan binom fustin minal layli, dengan tidur pada satu bagian di waktu malam, tidak salat malam semalam penuh. Beliau mengatakan laki ni aku mau anam, aku itu salat wa anam juga tidur. Artinya maksudnya aku tidur sebagian malam dan sebagian malam yang lain aku salat. Wa asum wa uftir, satu hari aku puasa, di hari yang terakhir aku tidak puasa. Wa atazawwaj anisa, dan aku berkeluarga. Wa akul lahma, dan aku pun terkadang makan daging. Sama tarohiba, sama tarohiba ansunah itu siapa yang membuat di sunahku, kalau isam ini maka dia bukanlah bagian bagian dariku, yaitu namanya dengan muslim. Wakuluman, ringkasnya setiap orang yang lam yazuma nafsahu, tidak mengikat dirinya dalam ibadahnya dan wiridnya dengan sunah nabawi ya, dengan sunah nabi SAW, maka dia akan menisar saya taroh hak dan akan meniti jalannya para ahid wesu'u mizajuhu, dan tidaklah bagus atau tidaklah kondisi tubuhnya, dan akan jeleklah dan akan buruklah mizajuhu, campuran zat-zat yang ada dalam tubuhnya, kondisi fisiknya. Wayafutuhu khairun katsirun, dan dia kehilangan kebaikan yang banyak, yaitu dalam ittiba' terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ra'uf ar-rahim, yang pengasih, yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman, al-haris yang bersemangat untuk memberikan manfaat untuk orang-orang yang beriman. Ingat wa sallallahu alaihi wasallam mu'alliman bi ahsani al-a'mali وأن يراد الجهر في هجر في هجر تبتل والرهبانية التي لم يبأس بها، ونهى عن فرج الصوم ونهى عن الإفطار وعن قيام آخر الليل إلا في العصر الأخير، ونهى عن الغصبة للمستطيعين، ونهى عن تاس اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة كثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز له مفضول مفضول. wa ahabbul a'mala ila Allah ta'ala. Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla wa almana Allahu wa iyyakum husna mutaba'ati wa jannabana al-hawa wal mukhalafata. Pemazan dan Rasulullah SAW terus menerus mengajar umatnya, atau selalu Rasulullah SAW mengajar umatnya amal ahmad, amal yang terbaik. Wa amran dan Nabi memerintahkan untuk meninggalkan tabatul. Tabatul tidak mau menikah dengan tanpa bersungguh-sungguh beribadah. Wa rabbaniyata dan sikap kependitaan. Dan Nabi SAW secara diutus dia dengan membawanya. Panahan maka Nabi melarang antar si saumi terus menerus berpuasa, melarang anilisol berpuasa bersambung dua atau tiga hari tanpa sahur atau tanpa buka. Namun dibolehkan jika wisolnya itu dengan cuma menyatukan buka dan sahur di waktu sahur. Hukumnya mubah. Kalau tanpa itu hukumnya haram, dan menyegerakan berbuka itu hukumnya afdol, itu yang lebih baik. Menyegerakan berbuka dan tetapi boleh misal dengan menyatukan buka dengan sahur, dan haram misal dalam artian puasa terus menerus tanpa jeda. Wa'an kiami akhari layli. Dan Nabi SAW melarang sholat pada mayoritas waktu malam, kecuali untuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka itu satu hal yang lebih anjurkan. Wa'naha dan Nabi SAW melarang anil uzbah, membujang tidak menikah lil mustati', jika orangnya sudah mampu memiliki kemampuan finansial untuk itu. Namun ini hukumnya khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka tidak menikah sampai selamanya itu hukumnya mubah. Meskipun yang lebih baik bagi dia adalah menikah. Karena ada seorang sahabat ya yang berkata kepada Nabi Sallam, "Walladzi ba'atsaka bilhaq lam atazawwaj abada." Jadi Allah yang mengutus dengan bahwa kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya. Dan Nabi Sallam mengatakan pada ayahnya, jangan nikahkan dia sesuai dengan dirinya. Menikah dia oleh Nabi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dan dalil hukum menikah untuk tidak menikah untuk perempuan itu mubah. Adapun untuk laki-laki maka manhyus, maka terlarang, dan itulah tabatul, dan itulah rahbaniyah. Walaha dan Nabi SAW melarang antar billahni, tidak mau makan daging supaya dinilai sebagai orang yang zuhud. Ila ghairi dzalika, bukan karena enggak mampu. Kalau enggak mampu dan enggak makan daging ya enggak apa-apa. Mampu punya uang tapi enggak mau, dan itu dianggap sebagai ibadah. Jadi ini sebagai ibadah, maka itu orang yang dilarang. Itu ibadahnya orang-orang sufi. Bukan sufi mempersyaratkan kepada muridnya dalam jangka waktu tertentu 40 hari untuk tidak makan daging-dagingan. Dan itu dilakukan dalam rangka maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beribadah dengan satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bid'ah. Ila ghairi dzalika min al-awamir wan nawahi dan lain-lain berupa perintah dan larangan. Fal 'abid bila ma'rifatin li katsirin min dzalika ma'dzurun ma'dzurun. Maka orang yang suka beribadah tanpa mengetahui dikasirin mendalika berbagai hal tadi, maka dia ma'zurun, dimaafkan karena kebutuhannya, ma'zurun dan mendapatkan pahala. seandainya ada seorang yang beribadah dengan kebodohan, juga melakukan hal-hal yang tidak pas, macam dalam hal-hal tadi, maka gimana hukumnya? Kata Imam Zahabi, ma'dzurun ma'dzurun. Wal'abid al-alim bil'asal al-Muhammadiyah, sedangkan seorang ahli ibadah yang sudah tahu dengan hadis-hadis dari Nabi SAW, namun al-mutajawizulahu dia melanggarnya. Ya, tidak tahu kalau Nabi SAW melarang wisol, melarang puasa tiap hari, melarang tasatul, dia melanggarnya, maka mafdulun mafdulun, maka orang ini adalah orang yang tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan afdaliyah, mafdul mafdulun, bahkan adalah orang yang tertipu. Dia kira beribadah padahal tidak, apa yang dilakukan itu melanggar ibadah yang seharusnya dilakukan. Dan yang lebih baik adalah melaksanakan apa yang Nabi ajarkan. Karena dengan melaksanakan apa yang Nabi ajarkan, maka amal itu bisa continue. Wahabul ahmal ilallah, dan amal yang paling Allah cintai adalah atuwa muha, yang paling continue wa inqala meskipun. Dan ditutup oleh Imam Zahabi dengan doa, maka Allah memberikan ilham kepada kami dan kalian agar husnul mutafa'ah, agar bisa itibak dengan baik dan menjauhkan kita dari hawa nafsu dan menyelisihi itibak. Summa qala sayyiduna kullu ibadatin atla atlaqaha asyari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'dil qiyudi mislu al-makani aw zamani aw sifatin aw adadin. Qultu qala al-imam Abu Syamata fil ba'isi wa la yanbaghi takhsisu ibadati bi awqatin lam yakhassisha biha syari'u بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان. ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والحاصل أن المكلف ليس له منصب تخصيص بل ذلك إلى الشارع إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaidah bid'ah berikutnya adalah semua ibadah yang dimutlakan oleh syariat namun dibatasi oleh manusia. Dibatasi puyuh dengan beberapa batasan. Dibatasi makan tempat pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, tata caranya dan bilangannya, atau juga jenisnya. Untuk berkata Imam Abu Syamah Al-Ba'is diingkari bid'ah wal hawadis, walain bari, dan tidak sepantasnya mengkhususkan ibadah dengan waktu-waktu yang tidak dikhususkan asy-syar'u oleh syariat. Bahkan yang benar hendaknya jami'u af'alil birri, semua perbuatan baik itu mursalatan, dilepas di setiap waktu bagaimana syariat melepasnya. Lain salibadiha ala ba'din fadlun, dan tidak ada bagi sebagian perbuatan ibadah atas bagian yang lain fadlun keutamaan kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat. Wa khasa bina'il ibadati, dan mengkhususkannya, syariat mengkhususkannya dengan jenis ibadah tertentu pada waktu atau tempat tertentu. Baikkan azalika, maka jika seperti itu, maka khusus mendapatkan keistimewaan dengan keutamaan itu, ikhtasa bitilkan ibadah, maka mendapatkan keistimewaan bitilkan fadilat dengan keutamaan itu, tilkan ibadah itu. ibadah itu, ibadah tadi, ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat duna riha tanpa yang lainnya. Ini syariat mengkhususkan atau menganjurkan untuk membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Maka ikhtasa bi tilkal fadilah tilkal ibadah. Maka keutamaan yaitu adanya fadilah membaca surat Kahfi di hari Jumat itu cuma khusus untuk tilkal ibadah. Ibadah itu sudah bayarnya tidak berlaku untuk surat-surat yang lain. Kemudian di dengan dasar kias kemudian surat-surat yang cuma khusus untuk itu. Kasami yaumi Arafah, seperti puasa hari Arafah, hari Asyura, salat tengah malam dan umrah di Ramadan, di bulan Ramadan. Maka keistimewaan umrah di bulan Ramadan ya cuma didapatkan di bulan Ramadan. Wa min al-asmani ma ja'ala sya'un mufaddalan fihi. Dan di antara waktu yang ada yang dijadikan syariat mufaddalan fihi, diutamakan di dalamnya melakukan semua amal-amal kebaikan. Macam 10 awal Dzulhijjah dianjurkan untuk memperbanyak semua bentuk amal kebaikan. Dengan juga malam Al-Qadar yang dinyatakan khairun, ditegaskan adalah lebih baik daripada seluruh bulan. Maka ini dianjurkan untuk memperbanyak bentuk berbagai bentuk ibadah. Dan ada yang seperti tadi yang dikhususkan untuk ibadah tertentu pada waktu tertentu. Dan ada waktu tertentu untuk semua bentuk ibadah. Dan ada waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Dan ada yang ibadah yang dimutlakkan. Walhasil maka kesimpulannya, anal mukallaf bagi mukallaf la yakalahu, dia tidak punya mansib, tidak punya jabatan, tidak punya kewenangan at-takhsis untuk mengkhusus-khususkan. Dan dari kebatan itu semua kembali kepada syariat, dan inilah tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma qarrarahu alul ilmi rahimahullahu ahya'an wa amwatan qa'idatun nafi'atun wa hiya anna ma atlaqahu syari'u yu'malu bi mutlaqin musammahu wa wujudihi wa lam yajib taqdiruhu wa tahdiduhu qultu wa tatbiqu dhalika fima qalahu al-'allamatu Ibnu Qayyim fa min dhalika anna sunnata madat fi karahati ifrati rajaba bi sawmi ifrati rajabin bi sawmi wa israfi wa ifrati yaumil jumu'ati li alla yutakhadha dhari'atan ila ibtida'i fid dini bi tahsisi zamanin lam yahussahu syari'u fil ibadati. Wa qala syaikhu Mahmud Shaltut fil fatawa munafisan mas'alatan nadri syari'i wa musarifihi wa masarifihi wa idza kana taqarrubu ila Allah la yahtassu bi makanin duna akhara wa kana tahsisul ibadati bil makani aw zamani la yu'rafu illa min qibalihi subhanahu kana lin nadiri. Wa qala shaykhuna fi hajjatin nabi wa mimma tadari, apa yang telah ditegaskan oleh ahli ilmi para ulama, semoga Allah merahmati mereka baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, adalah kaidah yang sangat bermanfaat, yaitu bahasanya segala ibadah yang dimutlakkan oleh syariat maka yuk malu bimutlaki, maka diamalkan dengan kemutlakan namanya dan keberadaannya. Walam yajuz, dan tidak boleh takdiruhu dibatasi, watahdidu dan dibatasi. Kultu, aku katakan, kata Syekh Al-Halabi, dan penerapan hal itu adalah dalam kata-kata Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim. Jika tanpa Al-Jauziyah, maka Qayyim yaitu diberi Al-Ibnu Al-Qayyim. Jika disebutkan Jauziyah, maka Al-Qayyimnya tanpa Al-Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. al-jawziyahnya dihilangkan, maka Ibnul Qayyim. Itu cara baca yang benar. Bermindalika, di antara itu adalah sunnah. Sebenarnya sunnah Muhammad telah berlalu, menunjukkan di telah berlaku bicara hati ifadir rojab bin bisawm, tidak disukainya mengkhususkan bulan rojab untuk memperbanyak puasa. Wa ifadir yaumil jum'ati, atau mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa, supaya tidak menjadi yutakot dijadikan dari atas jalan menuju bid'ah dalam agama, mengadakan bid'ah dalam agama dengan mengkhusus-khususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat beribadah untuk melakukan ibadah tertentu. Kata Syekh Mahmud Saltut dalam kata beliau menafisan ketika membahas masalah nazar yang syar'i, wa masarifahu wa masarifihi, dan sasarannya. Kalau orang nazar yang syar'i itu apa saja ya, contoh-contohnya, sasarannya. Idza kana taqarrub ila Allah, jika taqarrub mendekatkan diri kepada Allah itu layak satu, tidaklah khusus untuk tempat tertentu tanpa yang lainnya, dan pengkhususan ibadah pada tempat atau waktu tertentu tidaklah dikenal kecuali dari kibalihi, dari arah dari Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan yang digarisbawahi ini, kan taktisul ibadah bil makan wal zaman la yu'rafu ila min kitabillah. Maka beliau menegaskan, mengatakan bahasanya pengkhususan ibadah dilaksanakan di waktu atau di tempat tertentu itu hanya dikenal, diketahui berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum عادات وخرافات لا يضل عليها شك ولا يشهد لها عقل، وإن عمل بها رأي الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعدموا من يؤيدوهم له، ولو في بعض ذلك ممن يدعي العلم ويتربى في زيه. قلت والأمثلة على ذلك أكثر من أن تخبر وأوسع من أن تخبر، فهي في أحوال أبناء العصر من المقلدة الأهواء وأتباع الخلف كثيرة جدا، فلا قوة إلا بالله، وعليه فإنه لا ينبغي العدل عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، وينبغي البعد عن طريق من خالفه، فإنه أضل وأجهل Terakhir, pada yang terakhir yang diberikan oleh Syekh Al-Albani tentang untuk membedakan bid'ah dan bukan, termasuk bid'ah adalah adatun wa khurafat, tradisi dan mitos-mitos, la yadullu alaiha syar'un, tidak didukung dalil oleh dari syariah, dan mitos-mitos yang merusak akidah, mengada-ada dalam masalah akidah. Wala yasyhadu laha aqlun, dan tidak didukung oleh akal sehat, meskipun amila biha, dilakukan oleh ba'dul juhal, sebagian orang-orang yang bodoh, dan mereka jadikan adat yang tidak sesuai dengan syariat tersebut syir'atan lahu, sebagai syariat bagi mereka. Walam ya'damu man yu'ayyiduhum, ya'dam itu tidak ada, lam itu tidak ada jadinya ya. Walam ya'damu man yu'ayyiduhum, dan mereka berpatokan dengan orang-orang yang mendukung mereka, mendukung orang-orang yang mendukung mereka, mendukung orang-orang yang melaksanakan tradisi dan kitab-kitab tadi. Walau fibak didalika, meskipun fibak didalika diantara dalam sebagian hal itu, miman yadai al-ilma, adalah orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, ia tarabba dan terdidik dizayihim dengan bungkus dengan pakaian ilmu, pakaian orang-orang yang berilmu. Meskipun itu didukung oleh orang-orang yang dinilai berilmu, didukung oleh para kiai, para tuan guru, dan orang-orang yang mengaku terdidik dari kecil adalah dari keluarga kiai, dari keluarga ulama, maka itu semua adalah mengubah hukum. Khurafat ya tetap khurafat meskipun didukung kiai. Wal amsalatu ala dzalika, dan contoh-contoh untuk itu adalah aktsar min antuhsa, terlalu banyak untuk dihitung, wa ausa, dan terlalu luas untuk dibatasi. Fahiyah, maka ini yaitu khurafat dan tradisi-tradisi yang menyimpang ke dalam keadaan generasi muda zaman ini, min muqalidatil ahwa, yang menjadi pengikut-pengikut hawa nafsu, dan asbab pengikut al-khalaf, ajaran yang menyelisih ajaran salaf, kasiratul jidan, banyak sekali, fala quwwata illa billah. Wa alai, berdasarkan hal itu, maka kesimpulannya, la yang bari al-udul, tidak sepantasnya, pantasnya di sini maknanya tidak boleh, bukannya memberikan kelonggaran, menyimpang dari tarik salaf, dari jalannya para ulama salaf. Fa'inu afdul wa akmal, ini jalan para jalannya salaf, para sahabat, itu yang lebih baik dan lebih sempurna. Wa yang bari dan sepatutnya al-bu'du, menjauh dari jalan man khalaf, fahum, orang-orang yang menyelisih salaf, menyelisih para sahabat Nabi SAW. Fa'inu afdullu wa ajhal, karena itu lebih sesat dan lebih bodoh. Pasal yang ketiga, qulu bid'atun dolalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Perkataan Ibnu Umar, setiap bid'ah adalah sesat meskipun dinilai oleh banyak orang sebagai satu kebenaran. Asalnya adalah dari perkataan Ibnu Umar. Sabaq miraran qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu bid'atun dolalatun wa qulu inda ahli al-arabiyyati min al-qalil umumi. Qala al-Imam asy-Syafi'i fi فتاويه بسبب هذا الحديث محمول عند العلماء على عمومه لا يستثنى منه شيء البتة وليس فيها البتة وليس فيها ما هو حسن أصلا ما هو حسن أصلا فهذا الحديث لم يفرق في الحكم بين بدعة وبين بدعة أخرى فالنقرة إذا أضيفت أفادت العموم والعموم لا يخص إلا بالاستثناء وأين الاستثناء هنا؟ وهذا ما فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والقصة المشهورة الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما مر في المسجد على قوم جالسين حلقا حلقا يكبرون ويهللون ويسبحون على صفة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لهم رضي الله عنه مغفرا عليهم. سبب telah lewat berulang kali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah adalah sesat. Dan kullu itu menurut pakar bahasa Arab min antaqid umum, adalah kata-kata yang menunjukkan makna umum. Untuk kata Imam Syafi'i dalam fatwa beliau, kumpulan fatwa-fatwa beliau, dia punya kumpulan fatwa-fatwa, fi syarhi hadal hadis, ketika menjelaskan hadis ini, mahmulun, hadis ini dimaknai inggal ulama, menurut para ulama, ala umumihi, berlaku umum. La yustathna, tidaklah dikecualikan darinya syai'un satupun, anibat kata sama kita. walai syafiyah, sehingga tidak ada di dalam bid'ah mahwa hasanun, satu hal yang baik aslan sama sekali. Fahadal hadis, maka hadis ini tidaklah membedakan bil hukmi untuk fonis antara satu bid'ah wabayna bid'atin ukhra dan fonis untuk bid'ah yang lain. Karena di sini nafirah idza utifat, jika dimudhofkan maka afadatil umum, maka menunjukkan makna umum. Wal umum dan umum itu tidak bisa diputuskan kecuali dengan istisna, dalil yang mengecualikan. Dan mana dalil yang mengecualikan dalam hal ini? Nah, maka di sini makna umum dan kata-kata kulunya dan dari idofah kulu bid'atnya. Wahada dan inilah yang dibahami oleh salafus saleh, inilah yang dibahami oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Buktinya dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan setiap bid'ah adalah sesat meskipun dipandang oleh orang sebagai bid'ah hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dianggap oleh orang sebagai satu hal yang baik. Dan kita yang masyhur yang sahih dari Ibnu Umar, lama ketika beliau melewati satu masjid, ala kaum dalam masjid, ala kaum sekelompok orang yang duduk, hilakon hilakon, membuat halakoh halakoh, beberapa halakoh. Lalu mereka bertakbir, bertahlil dan bertasbih, ala sifatin, dengan tata cara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makalalahum, maka beliau pun berkata kepada mereka, mungkin alaihim, mengingkari apa yang mereka lakukan. Udu sayyatikum fa'ana dominun alla yudi'a alla yudi'a alla yudi'a min hasanatikum syai'un wayahkum ya wayahkum ya ummat Muhammadin ma asraka halakatukum ha ula'i sahabatun nabiikum mutawafiruna wa hadha thiyabuhu lam tabli wa aniyatuhu lam tukta walladhi nafsi biyadihi innakum la'al ala millatin ahda min millatin Muhammadin au muqtatihu babis dolalatin. Qalu wallahi ya Aba Abdirrahmani ma aradna illal khaira. Qala wa kam min muridin lil khairi lai yusibahu. Fahadhani ta'tilun wa tafri'un. Ta'tilun min ibni Umar radiyallahu anhuma wa tafri'un min ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa kilahuma akhadha ma'nal bid'atu ala umumihi. Ma'nal bid'ati ala umumihi duna tafriqin baina man yusamma bid'atan hasanatan aw bid'atan sayyi'atan. Wa huwa alladhi la yamdhi siwahu. Wa raddu 'ala al-muhassini al-bid'ahi fi istidlalatihim katsirun mansurun wa wafirun mashkurun. Mashkurun. Walastu fi sadadi istifa yarasbi ala syubhatihim walakinni aktasiru kuna ala zikri iradina iradaini min syubhatihim al awalu ma'murun wasani mashkurun. Ibnu Mas'ud mengatakan ustu sayyatikum, hitunglah keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Fa'ana dhamin, maka aku jamin tidaklah hilang min hasanatikum, kebaikan kalian syai'un satu pun. Wa yahkum celaka kalian wahai umat Muhammad, ma'asra'a betapa cepatnya halakatakum, kehancuran kalian. Ha'ula sahabatun nabiyukum, itu para sahabat nabi kalian, mutawafiruna, masih banyak. Wahadi dan ini siapu pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam belumlah rusak. Wa aniyatu dan wadah-wadah bejana-bejana beliau pun belum pecah. Walau di nafsi biadi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian itu berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad. Dan ini adalah kufur. Amuktasihu, atau kalian membuka pintu kesehatan. Inilah dapat minimal bid'ah. Maka bid'ah itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Ketika seorang itu merasa lebih baik daripada apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik daripada Nabi, kufur. Atau minimal terjerumus dalam pintu kesesatan yang belum kafir. Mereka mengatakan walau demi Allah wa Abu Abdurrahman ma aradna ila alkhairah. Kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami adalah niat yang suci. Cukupkah niat yang baik? Maka mereka beralasan dengan niat yang baik. Kita dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, niat baik saja tidak cukup. Wa kam min muridin alkhairi la yusifahu. Tetapi banyak orang itu punya niat yang baik, namun dia tidak kesampaian karena jalannya salah, karena caranya keliru. Selain Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kata Syekh Ali, sanad itu sahih. Bahasa ta'silun wa tafri'un, ini adalah ta'sil wa tafri'. Ta'sil, penetapan tentang dasar dan uraian, tafriq dan urayannya. Taksilnya itu dari Ibnu Umar, kulubir aten dolalah wa inu aha annasul hasan. Ini prinsipnya, prinsip dasar dalam masalah bid'ah dalam kata-kata Ibnu Umar. Dan aplikasinya, tafriqnya, penerapannya itu bisa kita lihat dari kitab Ibnu Mas'ud. Taksilnya, prinsip dasarnya itu disampaikan Ibnu Umar. Aplikasinya, tafriqnya itu ada dalam sikap Ibnu Mas'ud. Kila huma, keduanya, kedua sahabat ini mengambil makna bid'ah secara umum, duna tafriq, tanpa membedakan antara yang disebut bid'ah hasan atau bid'ah sayyi'ah. Inilah pendapat yang tidak sepantasnya siwahu pendapat mengambil selainnya. Dan bantahan untuk orang-orang yang menganggap baik bid'ah dalam dalil-dalil mereka itu kasirun mensurun banyak dan tersebar, wafirun banyak mensurun dan terkenal. Dan aku tidaklah bermaksud disudat bermaksud istifak Arab memberikan bantahan lengkap untuk subuhat-subuhat mereka, akan tapi aku cukupkan di sini dengan menyebutkan ihadaini min subuhatin, dua bantahan dari subuhat mereka. Yang pertama itu mahmur, sudah tenggelam, banyak yang tidak mau makanya. Wasan masyhur, dan tantangan yang kedua, subuhat mereka yang kedua itu yang terkenal. Insyaallah akan kita pastikan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.